Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengkaji suatu keterangan ayat yang memberikan gambaran betapa kesalahan pahaman itu akan berdampak buruk bagi pemahaman selanjutnya. Ayat yang akan kita bahas pada hari ini adalah ayat ke-35 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-35 ini memberikan gambaran lanjutan tentang sikap sombong yang dimiliki oleh seseorang dari mulai ucapan yang kemudian akan berbuntut kepada pemahaman yang semakin salah dan akan semakin menyulitkan dirinya. Di dalam keterangan ayat terdahulu mulai muncul rasa sombong di ayat 34 sehingga akhirnya dia mengeluarkan ucapan ana aksaru minka malau wa azun nafara, saya lebih banyak harta darimu dan begitu juga dengan para pengikut. Sudah muncul rasa sombong yang keluar dari ucapan. Tetapi tidak hanya sampai tingkatan ini saja. Karena ketika rasa sombong sudah menyusup ke dalam jiwa, ketika pemahamannya sudah salah, akhirnya muncul kesalahpahaman yang baru, salah cara pandang yang salah. Ketika dia kemudian wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih, dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri, ya, dalam keadaan dia bersikap sombong, sikap angkuh, merasa diri kaya, merasa diri hebat, jalannya pun dibuat-buat, dadanya membusung ke depan, pandangan yang menatap ke atas, tidak lagi mau menatap ke samping kiri kanan, apalagi menatap orang-orang yang lebih rendah darinya. Sikap ini adalah tindakan lanjutan dari rasa sombong yang sudah muncul di dalam dirinya yang berbuntut kepada perbuatan. Dan tidak itu saja, Al-Quran menggambarkan akhirnya keluarlah ucapannya yang lebih parah daripada ucapan yang pertama. Kalau yang pertama dia hanya mengatakan saya lebih banyak harta dari kamu, ada ucapan yang membanding-bandingkan. Tetapi dia kemudian sampai kepada pemahaman ma azunnu an tabida hazihi abada, semua hartaku ini tentu tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah hilang dariku. Dia lupa bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan hancur, ya. Selain Allah Subhanahu wa taala semuanya akan hancur dan tidak ada yang kekal. Dia sudah salah pemahaman bahwa harta itu semua adalah barang miliknya yang tidak akan lepas darinya karena semua itu adalah dihasilkannya. Dia akan tetap bisa menikmati harta itu sehingga akhirnya dia mengatakan ini tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah hilang selamanya. Muncul pemahaman-pemahaman baru yang sebenarnya berangkat dari rasa ketakutan yang menyeruak di dalam dirinya, takut kalau sewaktu-waktu segala kebanggaan atau sesuatu yang dibanggakannya selama ini itu hilang darinya sehingga akhirnya dia kemudian merasa dirinya akan jatuh martabatnya di hadapan orang lain. Para pendengar rahimakumullah, inilah yang terjadi ketika sikap sombong sudah mulai muncul. Tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi akan berbuntut kepada tindakan dan perbuatan. Ucapan yang meremeh, yang menghebatkan diri. Aku kan lebih pintar daripadamu. Tampil dalam bentuk sikap, ya, dengan memakai baju yang hebat karena ingin dikatakan hebat, dengan mengatur-ngatur kalimat supaya dikatakan sebagai orang yang sangat pintar, ya, dengan memakai bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami oleh orang lain, kemudian duduk memandang orang dengan tatapan mata yang merendahkan dan sebagainya, sampai akhirnya mungkin sebagaimana yang dilakukan oleh seorang karun dengan mengatakan, semua ini kuperoleh karena ilmu pengetahuanku, karena aku orang yang cerdas sehingga akhirnya aku bisa seperti ini. Kalian adalah orang-orang bodoh yang sebenarnya orang-orang miskin yang malas dan tidak mau bekerja. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Jainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana LCMA. Hari ini kita menemukan ayat 35 dari surah Al-Kahfi, tepatnya sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yang pertama, zalimun linafsihi, kezaliman pada diri sendiri. Kesombongan yang dikaji pada ayat 34, perilaku salah yang kita lakukan sebenarnya merugikan diri sendiri. Ketika kita menzalimi orang lain, membuat culas dan curang, sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri. Zalimun linafsi, kita telah menganiaya diri sendiri. Ketika kita memilih kekafiran, sebenarnya kita telah menganiaya diri sendiri. Ketika kita enggan untuk melakukan ibadah sholat, maka sebenarnya itu juga telah menzalimi diri kita sendiri. Karena Allah tidak sembahyang, tidak sholat seluruh penghuni dunia ini tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kemuliaan Allah. Sebaliknya, jika semua makhluk dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat melakukan ketaatan dan sholat, tidak juga akan menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah. Semuanya itu kebaikan yang kita lakukan akan membahagiakan kita dan untuk kita, dan kejahatan akan menyengsarakan kita. Innamahiya a'malukum uhsiha lakum, semua yang kamu lakukan adalah perbuatan kamu yang akan kamu timba, yang akan dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kata-kata zalimun li nafsi, yang berbuat baik kembali kepada dirinya, yang berbuat jahat kembali kepada dirinya. Yang kedua, dari pernyataan ini, maka musuh manusia itu adalah dirinya sendiri. Apa yang terdapat di dalam dirinya yang merupakan musuhnya yang utama? Ada dua. Pertama, nafsu yang tidak terkendali. Hawa muta' wa'ijabul mar'u, wa'ijabul mar'i bin nafsi. Yang kedua, ujub manusia terhadap dirinya, atau kesombongan yang ada pada dirinya. Ketika manusia sudah tidak ketika hawa nafsu sudah tidak dapat dikendalikan, ditambah lagi dengan kesombongan, atau ketika kesombongan dan nafsu berelaborasi bersatu di dalam sosok, di dalam tubuh manusia, maka musibah telah merasuk di dalam diri manusia tersebut. Inilah yang merupakan pembelajaran penting. Mudah-mudahan kita sadar, ketika nafsu tidak terkendali, kesombongan merajalela, maka sebenarnya yang menderita bukan siapa-siapa, tapi kitalah yang menderita. Fi qulubihim maradun, kita sudah memiliki penyakit dengan demikian. Bila kita terus berbahagia dengan penyakit itu, fazadahumullahu maradun, Allah memberi kemudahan agar penyakit hati, penyakit jiwa menyebar dan tersebar di dalam sanubari, sehingga akhirnya kita melihat yang buruk itu baik dan yang baik itu buruk. Inilah bencana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Apakah ketika kita berpegang kepada diri kita sendiri, maka kita akan merasa nyaman di dalam kehidupan ini? Tentu jawabannya tidak. Karena dunia ini sangat besar, karena kita juga sangat membutuhkan orang lain. Jadi pada saat kita hanya berpegang pada diri kita sendiri, hanya bergantung pada diri kita sendiri dan tidak mengakui keberadaan orang lain, itu artinya kita hanya menyusahkan diri kita sendiri. Ketika kita menganggap bahwa harta yang kita miliki ini adalah segala-galanya di dalam kehidupan, itu artinya kita hanya menyusahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena harta kita itu satu saat akan hilang, karena kekuasaan yang sedang kita duduki itu akan membuat, akan kita tinggalkan. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa kita jadikan pegangan kuat, karena dia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dia, karena kita harus masuk ke dalam tanah kembali sebagaimana dulu sebelum kita diciptakan. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan cermat, harus berdasarkan atas dasar prinsip yang kuat, keimanan dan akidah yang kuat, bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini yang tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu adalah Ahad, Maha Esa. Lam yalid wa lam Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tempat yang lebih baik bergantung daripada tempat Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah ini, karena ketika kita salah paham, maka hidup kita akan menjadi susah. Namun pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup akan jauh lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai, tidak ada perasaan gelisah walaupun pada saat kita menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan keterangan ayat Al-Qur'an ini, mudah-mudahan mampu membuat hidup kita menjadi lebih segar, menjadi lebih optimis. Ya, dan kita meninggalkan segala hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita pertaruhkan di dalam kehidupan ini, apalagi sampai menggadaikannya untuk membuat kita terlempar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.